Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang menginjak pada bab yang baru, pembahasan yang baru, yakni babut tamyizi. Bab tentang tamyiz. At-tamyizu. Tamyiz. Qala al-musannif, berkata penyusun dari muqaddimah atau dari matan al-jurmiyah, at-tamyizu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minad dawati. Tamyiz adalah isim yang mansub, yang menjelaskan pada sesuatu yang samar, sesuatu yang belum jelas. Minad dawati, yang berupa zatnya, yang berupa pada zatnya. Jadi bandingkan pengertian tamyiz ini dengan pengertian hal yang dibahas pada pelajaran sebelumnya, hampir sama. Perbedaannya kalau hal kemarin minal hayat, kalau tamyiz di sini minad zawat. Ya, alifun mansubu al-mufassiru liman bahama minad zawat. Ya, jadi menjelaskan sesuatu yang samar pada zatnya. Nahwu qaulika, misalkan dalam ucapanmu, tasabbaba zaidun araqan, Zaid itu mengalir, araqan keringatnya, peluhnya. Wa tafaqqa'a bakrun syamhan, Bakr merekah atau terbelah, syahman lemaknya. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad itu baik, bagus nafsan, jiwanya, dirinya. Wa ashtaraitu 20 ghulaman, aku membeli 20 budak. Ya, ghulaman maksudnya di sini budak, aku membeli 20 orang budak. Wa malaktu 90 na'jatan, aku memiliki 90 na'jatan, biri-biri betina. Biri-biri domba betina. Wa Zaidun akramu minka aban, Zaid itu lebih mulia darimu, aban ayahnya. Wa ajmalu minka wajhan, dan dia lebih bagus darimu, wajhan wajahnya. Ini beberapa contoh untuk tamyiz. Jadi yang disebutkan di akhir kalimat-kalimat ini itu yang menjadi tamyiznya. Pada kata-kata araqan, syahman, nafsan, ghulaman, na'jatan, aban, wajhan, inilah yang menjadi tamyiznya. Jadi isim yang mansub. Kemudian keterangan berikutnya, wala yakun illa nakiratan, dan tamyiz itu tidaklah keadaannya kecuali nakirah. Jadi keadaan tamyiz itu haknya nakirah, artinya tidak ma'rifah. Wala yakun illa ba'da tamamil kalami, dan tidak pula tamyiz itu ada kecuali sesudah sempurnanya kalimat. Ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, muallif Ibnu Jurum semoga Allah merahmati beliau, mengatakan babut tamyizi, bab tamyiz. At-tamyizu huwa at-tabyinu wal faslu fil lughatil arabiyyati. Yang dimaksud dengan tamyiz adalah tabyin, penjelasan, wal faslu, dan pemisahan. Ya, penjelasan dan pemisahan. Fil lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab. Ini pengertian secara bahasa. Ya, tamyiz maknanya tabyin dan fasol, menjelaskan dan memisahkan, membedakan. Ini fataqulu, sehingga kau katakan misalnya mayyazduh baina hadza wa hadza, aku menjelaskan, aku memisahkan, aku membedakan antara ini dan ini. Ada dua hal, kemudian dipisahkan, dibedakan, dijelaskan. Ini berbeda. Ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan di surah Al-Anfal ayat yang ke-37, liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib, supaya Allah itu memisahkan, membedakan, menjelaskan al-khabitha yang buruk, yang jelek, min at-thayyib, dari yang baik, dari yang bagus. Ini yamiza, yamizu atau liyamiza, ini fi'ilnya. Ai, makna dari ayat ini liyamiza ai yafsilahu wa yubayyinahu, memisahkannya, membedakannya dan menjelaskannya. Antara yang jelek dengan yang baik itu dipisahkan, dibedakan dan dijelaskan. Ini jelek, ini baik. Seperti itu. Ini makna tamyiz secara bahasa. Amma fil istilahi, adapun dalam istilah, pengertian tamyiz secara istilah, faqala al-mu'allifu, mu'allif mengatakan, huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadh dhawati, yakni ism yang mansub, yang menjelaskan sesuatu yang samar pada zatnya. Faqauluhu, ucapan beliau, huwa al-ismu, kharaja bihi al-fi'lu wal-harfu, maka keluar darinya, dari pengertian ini adalah al-fi'lu dan harf. Fi'il dan harf tidak termasuk dalam cakupan makna ini, karena yang disebutkan al-ismu. Fal-fi'lu la yakunu tamyizan, fi'il itu tidak menjadi tamyiz. Wal-harfu la yakunu tamyizan, dan harf itu juga tidak menjadi tamyiz. Wa qawluhu, kemudian ucapan beliau, al-mansubu, yang mansub, maknanya apa? Kharaja bihi al-marfu'u wal-majruru, keluar darinya yang marfu' dan yang majrur. Jadi tidak termasuk, tidak tercakup dalam makna tamyiz isim yang marfu' maupun isim yang majrur. Yang termasuk, yang tercakup adalah hanya yang mansub saja. Fala yakunu tamyizu marfu'an wala majruran, sehingga tamyiz itu tidaklah marfu' dan tidak pula majrur. Jadi dari pengertian yang disebutkan oleh mu'allif, ini terkandung makna-makna yang demikian. Ya, al-ismul mansubu. Kemudian berikutnya, wa qawluhu al-mufassiru liman bahama minadh dhawati, yang menjelaskan pada sesuatu yang samar pada dat-datnya. Kharaja bihi baqiyatul mansubati, maka keluar darinya, tidak tercakup dalam makna ini adalah baqiyatul mansubati, isim-isim mansub yang lainnya. Ya, baqiyah itu yang tersisa atau yang selain dari ini. Jadi isim-isim mansub yang tersisa atau yang selain dari tamyiz ini. Faqauluhu, kemudian dijelaskan lebih rinci lagi oleh Syekh, al-mufassiru liman bahama, yang menjelaskan pada sesuatu yang samar. Lima imbahama, sesuatu yang masih samar, yang belum jelas. Tusyarikuhu al-halu, ini menyamai dengan hal. Ya, pada pengertian hal yang sudah dibahas sebelumnya juga disebutkan seperti ini, al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama. Ini sama dengan hal, pengertiannya sama dengan hal. Li'annal hala tafsirun liman bahama, karena hal itu adalah tafsir, penjelasan liman bahama, pada sesuatu yang samar, yang belum jelas. Lakin qawluhu minadzawati yukhrijul hala, akan tetapi ucapan beliau dalam pengertian tamyiz tadi ditambahkan minadzawati, al-mufassiru liman bahama minadzawati, maka yukhrijul hala, ini mengeluarkan hal. Jadi hal tidak termasuk dalam makna ini, tidak termasuk dalam pengertian tamyiz ini. Kenapa? li'annal hala tafsirun liman bahama minal hay'ati. Karena hal itu menjelaskan pada sesuatu yang samar pada keadaannya, yang pada keadaan-keadaannya. Ini tentang hal. Amma hadza fahuwa tafsirun liman bahama minadh dzawati. Adapun ini, tamyiz ini, maka dia menjelaskan pada sesuatu yang samar, yang belum jelas, minadh dzawati, pada zatnya. Ini perbedaan antara hal dan tamyiz. Kalau hal itu minal hay'at, pada keadaan-keadaannya, adapun tamyiz itu minadh dzawat, pada zatnya, pada kata itu sendiri, pada diri kata itu sendiri. Yakni maksudnya minal a'yani, dari a'yan, dari diri-dirinya sendiri, dari kata-kata itu sendiri. Yakni annahu yakhfa 'alaina 'ainu syai'i, yakni tersembunyi pada kita 'ainu syai'i, dirinya sendiri, sesuatu itu sendiri, sesuatu itu tersembunyi pada kita. Fa numayyizuha bitamyizi, maka kita membedakannya, memisahkannya itu dengan tamyiz ini, menjelaskan yang samar, yang tersembunyi tadi dengan tamyiz ini, ya. Menjelaskan sesuatu yang samar pada sesuatu tersebut, pada diri dari sesuatu tersebut, ini dengan tamyiz ini. Wa yadhharu hadza bil amsalati, dan ini nanti akan tampak dengan contoh-contohnya. Insyaallah nanti pada contoh-contoh akan dibahas lebih lanjut. Ya. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh tentang makna atau ta'rif dari tamyiz ini. Al-muhimmu, yang penting, annaqula, kita katakan, at-tamyizu istilahan huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadz-dzawati. Tamyiz secara istilah, yakni ism yang mansub, yang menjelaskan pada sesuatu yang samar pada zat-zatnya, pada diri sesuatu itu sendiri. Ini makna dari tamyiz. Baik. Sekarang dijelaskan dari contoh-contoh yang ada oleh Asy-Syaikh untuk lebih memahami makna dari tamyiz ini. Anwa'ut tamyizi, macam-macam tamyiz. Al-awwalu, yang pertama, ay yakuna muhawwalan 'anil fa'ili. Tamyiz itu merupakan perubahan dari fa'il, ganti dari fa'il. Ya, muhawwal, sesuatu yang diganti, yang diubah dari fa'ilnya. Nahwu, contoh, qaulika, dari ucapanmu, dari contoh yang disebutkan mu'alif tadi, tasabbaba zaidun araqan. Zaid itu mengalir, ya, keringatnya. Tasabbaba zaidun, ya, kalimat yang awal, ya, jumlah fi'liyah, ya, tasabbaba zaidun, tasabbaba fi'il, zaidun fa'il. Maknanya, yakni soro yasubbu. Maksudnya apa? Dia menjadi yasubbu, mengalir. Tasabbaba zaidun maknanya soro yasubbu, ya, menjadi mengalir. Zaid itu menjadi mengalirkan atau mengalir. Apanya? Wama yasubbu, apa yang mengalir? Zaid mengalir, apanya yang mengalir? Daman, darahnya. Ma'an, air. Duhnan, lemak atau minyaknya. Apanya? Araqan, keringatnya. Jelas ketika disebutkan araqan, menjadi jelas sesuatu yang mengalir itu adalah keringatnya, bukan daman, bukan darah, bukan ma'an, bukan air, ataupun bukan yang lainnya. Ini idzan, jadi lamma ja'a tasabbaba zaidun hadza mubhamun, ketika datang kalimat ini tasabbaba zaidun hadza mubhamun, ini mubham, ini belum jelas, masih samar. Madza tasabbaba, apa yang mengalir, ya. Falamma qulna araqan, dan ketika kita katakan araqan, fassarnahu, maka kita sudah menjelaskannya, ya, menerangkannya, ya, tentang sesuatu yang mengalir tadi, menjadi jelas, tidak lagi rancu, tidak lagi samar. Ini yang mengalir adalah keringatnya. Wal araqu zatun, dan araq ini adalah zat, ya, Arab ini zat, artinya sesuatu yang berwujud, bukan menunjukkan hayat, bukan menunjukkan keadaan ataupun yang lain, tapi ini menunjukkan zatnya. Ini. Baik. Jadi ini tamyiz semacam ini. Contoh yang berikutnya, tafaqqa'a baqrun syahman. Baqr merekah atau pecah, syahman lemaknya. Tafaqqa'a baqrun. Dari kalimat ini, la nadri, kita tidak tahu warman apakah bengkaknya au harqan atau api, harqan, wallahu alam. Ini. Jadi tidak tahu apa yang tafaqqa'a, apa yang pecah, apa yang merekah. Apakah waroman ataukah harqan atau mungkin yang lain. Ya, masih belum jelas, masih samar. Fa idza qala, kemudian jika dia mengatakan syahman. Ya, menambahkan syahman, tafaqqa'a baqrun syahman. Ya, fastara, maka dia menjelaskan annalladhi tafaqqa'a syahmuhu, bahwasanya sesuatu yang tafaqqa'a, yang merekah, yang pecah tadi adalah syahmuhu, lemaknya. Menjadi jelas. Ini. Contoh yang berikutnya. Taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik jiwanya, dirinya. Kalimat yang asal, yang awal. Taba Muhammadun. Muhammad itu baik. Muhammad itu bagus. Ya, kalau hanya ini, ada beberapa kemungkinan di sini. Misalnya, hal maknaha taba akluhu. Apakah maknanya itu bagus makanannya? Taba sakanuhu, bagus tempat tinggalnya. Malah di toba, apa yang bagus, apa yang baik pada Muhammad tadi, toba Muhammadun. Faida kulta, jika engkau mengatakan nafsan, dirinya, jiwanya yang bagus, yang baik, sara mufassiran liman bahama minat zawati, maka ini menjadi penjelas pada sesuatu yang samar pada zatnya. Toba Muhammadun, nafsan, Muhammad itu bagus. Muhammad itu baik jiwanya. Jelas, ya, tidak samar lagi bahwasanya yang bagus, yang baik itu adalah jiwanya, dirinya. Ini menunjukkan itu sesuatu yang berupa zat, ya, bukan hayat ataupun yang lain. Ya. Kemudian dijelaskan di sini tadi terkait dengan ayyakuna muhawwalan 'alil fa'ili. Tamyiz ini menggantikan fa'il. Maksudnya apa? Hadza naw'un ismuhu al-muhawwalu 'anil fa'ili. Ini jenis namanya adalah muhawwal 'anil fa'ili. Ini jenis ini namanya atau disebut dengan muhawwal 'anil fa'il, yang digantikan dari fa'il, pengganti dari fa'il. Kaifa dzalika, bagaimana itu? Maksudnya apa? Muhawwal 'anil fa'il dari contoh-contoh ini tadi. Li'annaka idza qulta, karena engkau jika mengatakan tasabbaba zaidun araqan, hawil araqan liyakuna fa'ilan, ubahlah araqan itu supaya menjadi fa'il. Ya, araqan dalam kalimat ini tadi menjadi tamyiz, kemudian ubahlah araqan ini menjadi fa'il. Bagaimana? Taqul, engkau katakan tasabbaba araqu zaidin, jadi keringat Zaid itu mengalir. Kan secara makna, secara apa, kenyataan sama. Ya. Zaid, keringatnya mengalir. Yang kalimat pertama diucapkan atau disebutkan dengan tamyiz tadi. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid mengalir keringatnya. Kemudian diubah, araqan itu menjadi fa'ilnya. Pada kalimat yang kedua, menjadi tasabbaba araqu Zaidin. Keringat Zaid itu mengalir. Kan sama, secara makna, secara kenyataan sama, hanya berbeda cara mengungkapkannya, yang satu dengan bentuk tamyiz pada araqan, yang satu araqu ini sebagai fa'il dari tasabbaba. Nah, karena bisa demikian, maka inilah yang dimaksud dengan muhawwal 'anil fa'il. Jadi tamyiz araqan ini muhawwal 'anil fa'il. Baik. Idzan sara araqu huwal fa'ilu. Jadi dalam kalimat ini tadi, tasabbaba araqu Zaidin, lafaz araqu ini adalah fa'ilnya. Araqu Zaidin, araqu sebagai fa'il, tasabbaba fi'ilnya. Zaidin apa? Mudhaf ilaih dari araqu. Araqu Zaidin, keringat Zaid, keringat milik Zaid. Ini. Jadi arafu yang menjadi fa'ilnya. Hadza tamyizu yusammihi an-nahwiyyuna muhawwalan 'anil fa'ili. Tamyiz ini dinamakan oleh para ahli nahwu dengan tamyiz muhawwal 'anil fa'il. Yang diubah dari fa'il. Diganti atau penggantian dari fa'ilnya. Ini. Contoh yang berikutnya, tafaqqa'a bakrun syahman. Hadza muhawwalan 'anil fa'ili. Ini juga muhawwal 'anil fa'il. Bagaimana? Tadi syahman diubah menjadi fa'ilnya, menjadi tafaqqa'a syahmu bakrin. Ya, lemaknya bakar itu merekah atau pecah. Ini syahmu menjadi fa'ilnya. Contoh yang berikutnya, taba Muhammadun nafsan. Ini aidan hawilha ilal fa'il. Ubahlah ini menjadi fa'il. Taqulu, engkau katakan menjadi seperti ini. Tabat nafsu Muhammadin. Jiwa Muhammad itu bagus. Jiwa Muhammad itu baik. Ya, nafsu ini menjadi fa'ilnya. Yang semula tamyiz kemudian diubah menjadi fa'il. Ini. Maka tamyiz yang demikian ya, disebut dengan muhawwal 'anil fa'il. Ya, fanajiduhu muhawwalan 'anil fa'ili. Maka kita dapati dia itu digantikan dari fa'ilnya. Idza qulta, jika engkau mengatakan misalnya dalam contoh yang lain, karuma zaidun nasaban, zaid itu mulia nasabnya. Hadza tamyizun aidan, ini juga tamyiz. Kenapa? Li'annahu muhawwalun 'anil fa'ili, karena dia itu muhawwal dari fa'il. Muhawwal 'anil fa'il. Lau syi'ta ja'altahu fa'ilan, seandainya engkau mau, engkau bisa menjadikannya sebagai fa'il. Fakulta, sehingga kau katakan, karuma nasabu Muhammadin. Nasab Muhammad itu mulia. Atau tadi Zaidun. Ya, sama. Ini jelas nasaban yang semula sebagai tamyiz pada kalimat awal. Karuma Zaidun nasaban. Kemudian diubah kedudukannya menjadi fa'il. Menjadi karuma nasabu Muhammadin. Atau karuma nasabu Zaidin. Ini. Takulu aidan. Satu contoh lagi. Kau katakan juga, kamula zaidun dinan, zaid itu sempurna agamanya. Ya. Nuhawiluhu ila fa'ilan, kita ubah dia menjadi fa'il. Fanaqulu, sehingga kita katakan, kamula dinu zaidun, sempurna agama zaid. Dinu, ini sebagai fa'ilnya, kamula fi'ilnya. Ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan tamyiz muhawwal 'anil fa'il. Ketika tamyiz itu bisa digantikan menjadi fa'il. Ini jenis tamyiz yang pertama. Afsani, yang kedua. Jenis tamyiz yang kedua. Ayyakuna muhawwalan 'anil maf'uli. Tamyiz itu menjadi muhawwal dari fa'il. Tamyiz itu adalah muhawwal dari maf'ul. Muhawwal 'anil maf'uli. Muhawwal dari maf'ul. Maf'ul bi. Penggantian atau diganti dari maf'ul bi. Mithlu, contoh qaulihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala di surah Al-Qamar ayat 12, wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan bumi itu ya, kami pancarkan bumi itu uyuna, mata-mata airnya ya, uyuna li jama' ya, mata air, mata airnya. Uyunan tamyizun. Uyunan dalam ayat ini tamyiz. Muhawwalun 'anil maf'uli, 'anil maf'uli bihi. Ini muhawwal 'anil maf'uli bihi. Muhawwal dari maf'ul bihi. Bagaimana? Iz inna taqdira, yakni bahwasanya takdirnya, makna dari ayat ini apa? Fajjarna 'uyunal arda. Kami pancarkan mata-mata air di bumi ini. Ya. Yeah. Uyuna, ini sebagai maf'ul bih dari fajjaro. Fajjaro fi'il, bomirna itu sebagai fa'il, kemudian uyuna ini maf'ul bihnya. Kemudian dalam ayat tadi digantikan menjadi tamyiz. Wa fajjarnal arda uyuna. Ini. Al-arda maf'ul bih, uyunan tamyiz. Lakin sulitul fi'lu ala ghairihi. Akan tetapi fi'ilnya itu dikuasakan pada yang lainnya. wa ju'ila huwa tamyizan, dan dia dijadikan sebagai tamyiz. Jadi uyuna ini dijadikan sebagai tamyiz. Ya, fasara, sehingga kalimatnya atau ayatnya di sini menjadi wa fajjarnal arda uyuna. Ini jenis tamyiz yang kedua, muhawwal anil maf'uli bih. Ini. Baik. Untuk yang jenis kedua, contoh yang ditunjukkan hanya satu contoh ini dari ayat ini. Dan ini tidak disebutkan oleh Ibnu Hajurum rahimahullah ta'ala dalam pengertian tamyiz tadi. Penambahan dari Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, an-na'u tsalitsu, jenis yang ketiga, tamyizul adadi, tamyiz adad, tamyiz tentang bilangan atau tamyiz pada bilangan. Asyara ilaihi mu'allifu, mu'allif menyatakan, mu'allif menunjukkan padanya tamyiz adad ini, tentang tamyiz adad ini, biqaulihi, dengan ucapan beliau, dengan contoh yang ditunjukkan oleh beliau, washtaraitu 20 hulaman, aku membeli 20 orang budak, wa malaktu 90 na'jatan, aku memiliki 90 biri-biri betina. Na'jatan, biri-biri betina. Hulaman tamyizun lil adadi. Dalam contoh ini, hulaman adalah tamyiz pada bilangan, pada adat. 20, ini adatnya, ini bilangannya. Kemudian diikuti hulaman. Maka hulaman ini tamyiz dari adat tersebut. Kenapa? Li'annaka idza qulta ishtarani 20 faqat, karena jika engkau itu hanya mengatakan ishtaraitu 20, hanya mengatakan ini, baqiyatun nafsu mutatalli'atan 20 madza, maka diri seseorang, dirinya atau seseorang ini akan menanti-nanti, menunggu-nunggu. Ya, 20 madza? 20 apa? Ya. 20 sayyaratan, 20 mobil. 20 daran, 20 rumah. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan hulaman, ya, 20 hulaman, 20 budak, fasarta mambahama, maka engkau sudah menjelaskan apa yang samar tersebut. Ini. Jadi kalau hanya ishtaraitu 20, masih ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, ada sesuatu yang dinanti-nanti. Apa? Saya membeli 20. 20 apa? 20 mobil, 20 rumah, 20 buku, 20 apa? Belum jelas, masih ada sesuatu yang samar. Kemudian ditambahkan tamyiznya, ishtaraitu 20 hulaman, saya membeli 20 budak. Maka ini sudah menjadi jelas. Maka hulaman ini tamyiz dari adad, dari bilangan 20 tersebut. Ini. Contoh yang berikutnya, al-mu'allifu qala, mu'allif menyatakan, malaktu 90 na'jatan, aku mempunyai 90 biri-biri betina. Ya, di sini yang disebutkan 90, 90. Kalau tadi 20, 20. Asy-Syaikh menjelaskan ini. Limadza qafaza min 20 ila 90? Kenapa beliau melompat, ya, dari 20 ke 90? Jadi mu'allif Ibnu Jurum menyebutkan adat ini, bilang ini melompat dari 20, 20 ke 90, ke 90. Ya. Kenapa tidak 20, kemudian 30? Kenapa langsung ke 90? Li'anna 20 hiya al-mubtada'u wa 90 hiya al-muntaha. Karena 20 itu adalah permulaannya, jadi bilangan 20 untuk bilangan yang ukut, ya. Ini adalah permulaannya 20, dan 90 itu adalah akhirannya. Jadi bilangan ukut, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan ukut, ini dimulai dengan 20, 20, kemudian 30, 30, 40, 40, dan seterusnya sampai 90, sampai 90. Jadi yang puluhan, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini. Jadi 20 itu permulaannya, kemudian 90 akhirannya. Wa ma bainahuma mithlahuma, dan yang antara keduanya, antara 20 dan 90 ini semisal keduanya. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80. Idzan hadza nusammihu tamyizal adadi. Jadi ini kita namakan dengan tamyiz adat. Ini ya, tentang tamyiz adat. Untuk kelanjutannya insyaallah nanti kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan selanjutnya penjelasan tentang tamyiz adat ya. Jadi tadi bilangan ashrina sampai tis'ina, ashrina itu mubtada artinya permulaan, kemudian tis'ina itu akhirannya. Kemudian yang di antara itu tadi salatuna arba'un dan seterusnya itu nanti menyesuaikan dengan ashrina dan tis'ina dalam contoh-contohnya. Dan itu yang disebut sebagai tamyiz adat. Kemudian dijelaskan oleh Syekh berikutnya, wal adadu in kana murakkaban fa tamyizuhu mansubun aidan. Dan adat itu, bilangan itu jika itu murakkab, jika bilangan itu murakkab, maka tamyiznya juga mansub. Yang dimaksud dengan adat murakkab yakni min ahada asyara ila tis'ata asyara, dari ahada asyara 11 ila tis'ata asyara sampai 19. Ini yang dimaksud dengan adat murakkab ya, ahada asyara sampai tis'ata asyara. Nah, pada bilangan murakkab ini, pada adat murakkab ini tamyiznya juga mansub. Takul engkau katakan misalnya ahada asyara rajulan, 11 orang laki-laki. Tis'ata asyara rajulan, 19 orang laki-laki. Rajulan sebagai tamyiz dari adat murakkab ini, maka dia mansub ya, dengan fathah rajulan. Kemudian ihda asyrata imra'atan, 11 orang perempuan. Tis'a asyrata imra'atan, 19 orang perempuan. Imra'atan ini tamyiznya mansub ya, dengan fathah. Ini. Jadi adat murakkab ini tamyiznya mansub sebagaimana pada ukut tadi. Wa ma siwahuma yakunu tamyizuhu majruran. Dan yang selain dari keduanya, selain dari adat ukut ya, ishrina sampai tis'ina, dan selain dari murakkab ya, ahada asyara ila tis'ata asyara, yakunu tamyizuhu majruran. Tamyiznya itu keadaannya majrur. Jadi pada adat, pada bilangan selain dari ukut yaitu 20 sampai 90 dan juga murakkab 11 sampai 19, maka tamyiznya itu majrur. Fala yadkhulu fi hadzal babi, maka itu tidak masuk dalam bab ini ya, karena majrur ya, maka tidak masuk dalam pembahasan di dalam bab ini. Taqulu, kau katakan misalnya salasatu rijalin, 3 orang laki-laki. Rijalin ini tamyiz dari salasatu, dia majrur. Tis'atu rijalin, 9 orang laki-laki. Rijalin. Asyratu rijalin, 10 orang laki-laki. Mi'atu rajulin, 100 orang laki-laki. Alfu rajulin, 1000 orang. Nah, di sini rijalin ataupun rajulin ini tamyiz dari bilangan-bilangan tersebut. Ya, salah satu atau tis'atu ataupun mi'atun, alfun. Yang jelas ini selain dari ukut dan selain dari murakkab, maka tamyiznya majrur. Ya. Ilal a'dadil ma'rufati, sampai pada bilangan-bilangan yang, sampai pada bilangan-bilangan yang diketahui yang ma'ruf. Hadza hadhihi tamyizuha majruran, ini bilangan-bilangan ini tamyiznya majrur ya, sehingga tidak masuk dalam pembahasan ini karena majrur. Fasara tamyizul adadil ana 20 wa akhwatuha mansubun, maka tamyiz bilangan, tamyiz adat sekarang ya, yakni pada bilangan ashruna dan saudara-saudaranya ya, ashruna sampai tis'una tadi itu mansub. Kemudian al-murakkabu mansubun, pada bilangan murakkab mansub ya. Jadi tamyiz adat untuk bilangan ishruna wa akhawatuha itu mansub, untuk adat murakkab itu juga mansub. Ma'ada zalika majrurun, adapun selain dari itu maka majrur. Fil Qur'anil Karim, contoh dalam Al-Qur'anil Karim. Ini tidak tercetak ya. Baik, pada ayat yang berikutnya, afwan. tadi terlewatkan. Pada ayat yang berikutnya di surah Fath ayat yang ke-23, Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Atau sebelumnya alamat yang tertulis dalam ayat ini di surah Yusuf ayat yang ke-4 bunyinya ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, ya, ayat yang pertama yang disebutkan, ya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, ini yang di surah Yusuf ayat yang ke-4. Adapun yang di surah An-Naml ayat ke-48 nanti bisa dibuka ayatnya, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Na'jatan ini tamyiznya mansub. Kalau yang di surah Yusuf tadi, ahada asyara kaukaban. Kaukaban tamyiznya itu mansub. Ya. Contoh yang berikutnya dalam ayat di surah Al-Kahfi ayat yang ke-25, wa labitsu fi kahfihim salasami'atin sinina. Ya, sinina ini tamyiznya mansub dengan ya sebagai pengganti dari fathah. Sekarang ini mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Jadi sinina ini mulhaq, artinya dianggap sama dengan jamak muzakkar salim, mansubnya dengan ya. Ini. Lakin hadhihi ma udhifat. Ini udhifat, ya. Fa dan ya-nya terbalik. Lakin tetapi ini dalam ayat ini ma udhifat ini tidak diidhofahkan, ya, tamyiz ini tidak diidhofahkan, ya, nuwinal adadu bilangannya ditanwin, ya, salasami'atin, ya, ya, fakuti'a anil idhofati, maka ini terputus dari idhofah, ya, bilangannya ditanwin, ya, maka ini terputus dari idhofah, karena kalau menjadi mudhaf ini sebagai idhofah mestinya tidak tanwin. Tetapi dalam ayat ini salah sami'atin ini tanwin, menunjukkan dia tidak diidhofahkan, tidak menjadi mudhaf. Sehingga tadi tamyiznya ini mansub, ya, sinina. Ini. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh pada tamyiz adad. Okay. Berikutnya. Ar-rabi'u yang keempat, tentang idhofah nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh insyaallah di halaman berikutnya, ya, nanti menyusul. Sekarang jenis yang berikutnya dulu. Ar-rabi'u yang keempat, jenis tamyiz yang keempat. Qala muallif menyatakan dalam salah satu contohnya tentang tamyiz, Zaidun akrama minka aban wa ajmalu minka wajhan. Zaid itu lebih mulia darimu ayahnya dan lebih bagus darimu wajahnya. Aban tamyizun. Aban dalam kalimat ini sebagai tamyiz mansubun bil fathatiz zahirati, mansub dengan fathah yang tampak. Ini aban mansub dengan fathah yang tampak. Walimadza lam tamsabhu bil alifi, dan kenapa tidak menasabkannya dengan alif? Niyabatun 'anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Ini bagaimana diketahui aban, abun atau abu termasuk al asmaul khamsah, isim-isim yang lima, tapi di sini nasabnya dengan fathah bukan dengan alif. Kenapa? Mal ladzi ihtalla min syurutil asmaul khamsati, apa yang menyebabkan dia terganggu, maksudnya gugur dari syarat-syarat asmaul khamsah? Laisa bi mudhafin, karena dia bukan mudhaf. Jadi pada al asmaul khamsah, pada isim-isim yang lima seperti abuka, akhuka, itu tanda i'rabnya dengan tanda yang far'i atau tanda pengganti itu ketika menjadi mudhaf. Salah satu syaratnya ketika menjadi mudhaf, abuka, akhuka, maka di situ marfu dengan wawu. Abaka, akhaka, maka mansub dengan alif. Abika, akhika, majrur dengan ya. Itu syaratnya, ya, menjadi mudhaf, ya, maka tanda i'rabnya dengan wawu, alif atau ya. Ini, ya. Tetapi kalau tidak menjadi mudhaf, maka tanda i'rabnya adalah tanda yang asli, abun, aban, abin. Ini. Sehingga di sini aban ini mansub dengan fathah karena tidak menjadi mudhaf. Jadi tidak berlaku hukum pada al-asmaul khamsah. Contoh atau penjelasan dari ini, naqulu kita katakan Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Zaidun ini mubtada' marfu' dengan sebab ibtida', dengan sebab sebagai mubtada' atau di permulaan kalimat. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratan fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Akramu khabarul mubtada'i. Akramu ini sebagai khabar dari mubtada'nya. Marfu'un bil mubtada'i, marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa 'alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Minka jarun wa majrurun. Minka ini huruf ini kata yang menjarkan dan isim yang dijarkan. Min huruf jar disebut jarun yang menjarkan, kemudian kaf dhamir ini majrurun. Ya. Kemudian aban tamyizun. Aban ini sebagai tamyiz, mansubun ala tamyizi, mansub karena sebab tamyiz. Wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Lakin ماذا نقول في هذا النوع؟ Akan tetapi apa yang kita katakan pada jenis ini? Naqul kita katakan ma jaa ba'da ismil tafdhil. Sesuatu yang datang sesudah isim tafdhil. Sesuatu yang datang sesudah isim tafdhil. Wa lam yudaf ilaihi ismu tafdhil dan tidak diidhafahkan padanya isim tafdhil. Ya, artinya isim tafdhil tidak diidhafahkan padanya. Isim tersebut, ya, tamyiz tersebut, aban misalnya atau wajihan tadi, itu datangnya sesudah isim tafdhil. Akramu, ajmalu, ini isim tafdhil. Ya. Aban wajihan datang sesudah akramu, sesudah ajmalu. Berarti dia datang sesudah isim tafdhil. Tetapi isim tafdhil tersebut tidak diidhafahkan pada kata tersebut. Ajmalu, akramu tidak diidhafahkan pada aban ataupun wajihan. Ya, ini. Sehingga apa? Sehingga di situ aban dan juga wajihan ini sebagai tamyiznya, bukan mudhaf ilaih dari akramu, dari ajmalu, dari isim tafdhil. Ini. Ini ya. Jadi ada perbedaan di sini dari sisi kedudukannya, dari sisi ini sebagai tamyiz, ya. Ataukah kalau nanti diidhafahkan maka nanti bukan tamyiz tapi sebagai mudhaf ilaih. Jadi berbeda. Pada contoh yang berikutnya dijelaskan Asy-Syaikh, Zaidun ajmalu minka wajhan. Wajhan itu tamyizun tamyiz. Contoh yang lain dalam ayat, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, ana aktaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak darimu hartanya dan lebih mulia nafaron orangnya atau kelompoknya. Malan ini di surah Al-Kahf ayat 34. Kemudian dalam ayat ini lafaz malan tamyizun sebagai tamyiz. Kenapa? Li'annaha waqa'at ba'da ismi tafdhili, karena dia terletak sesudah isim tafdhil. Ya. Wa 'azu nafara. Kemudian nafara ini juga tamyizun. Kenapa? Li'annaha waqa'at ba'da ismi at-tafdhili, karena dia terletak sesudah isim tafdhil. Jadi malan nafaran ini sebagai tamyiz karena terletak sesudah isim tafdhil. Ya. Contoh yang berikutnya. Penambahan tadi terletak sesudah isim tafdhil tetapi tidak diidhafahkan isim tafdhil itu padanya. Ya, bukan kemudian menjadi aksaru malin atau a'azzu nafarin, tidak seperti itu, tidak menjadi mudhaf ilaih dari isim tafdhil tetapi dia menjadi tamyiznya. Ini ya, jadi berbeda. Ya, terletak sesudah isim tafdhil tetapi tidak diidhafahkan pada isim tafdhil. Contoh dalam ayat yang lain di surah Fussilat ayat ke-15, faqalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Kuwatan dalam ayat ini tamyizun sebagai tamyiz, Kenapa? Li'annaha waqa'at ba'da ismit tafdili. Karena dia terletak sesudah ism tafdil, walam yudof ilaiha ismut tafdili. Dan ism tafdil itu tidak diidofahkan padanya. Asyaddu, ini ism tafdilnya. Kemudian kuwatan, ini tamyiz. Ini sebagai tamyiz, bukan sebagai mudof ilaih dari ism tafdil itu. Di mana dalam pembahasan ism tafdil, ya, salah satu penggunaan isim tafdil itu isim tafdil diidofahkan pada mufaddalnya, pada sesuatu yang dilebihkan tadi. Misalkan dalam contoh yang lain, mungkin aktsaru malin, yang paling banyak hartanya. Ini salah satu penggunaan isim tafdil itu diidofahkan pada mufaddal atau pada sesuatu yang ditafdilkan tadi. Nanti mungkin bisa dirujuk kembali, dimurojaah kembali pada pembahasan ism tafdil ini. Tetapi dalam contoh-contoh ini tadi, di situ ada ism tafdil, kemudian diikuti satu ism yang mansub, ya, dan ism tafdil tidak diidofahkan pada ism tersebut, maka ism tersebut itu menjadi tamyiznya. Fa in ubifa ilaiha ismu tafdili fala takuru tamyizan. Maka jika ism tafdil itu diidofahkan padanya, ya, jika ism tafdil itu diidofahkan padanya pada ism tersebut, fala takunu tamyizan, maka ism itu tidak menjadi tamyiz. Ya, ini kalau itu menjadi idofah mudhof mudhof ilaih, maka itu bukan tamyiz. Apa? Ya mudhof mudhof ilaih. Ini mislu contoh fulanun akramun nasi, fulan orang yang paling mulia, akramun nasi. Akramu ini isim tafdil, kemudian diidofahkan pada an-nasi. An-nasi apa? Apakah kemudian disebut tamyiz? Bukan, an-nasi itu bukan tamyiz. La naqulu an-nasu tamyizun. Tidak kita katakan an-nasu itu sebagai tamyiz. Kenapa? Li'anna ismat tafdili ubifa ilaiha. Karena isim tafdil itu diidofahkan padanya. Karena isim tafdil diidofahkan padanya, maka an-nasi ini bukan tamyiz. Ya, berarti apa dia? Ya mudhof ilaih dari isim tafdil tersebut. Jadi berbeda ya. Kalau tamyiz itu mansub, ya, tidak menjadi mudhof ilaih dari isim tafdil. Wa nahnu innama naqulu, hanya saja kita mengatakan ma waqa'a ba'da at-tafdili, sesuatu yang terletak sesudah isim tafdil. Walam yudif atau walam yudaf ilaihi ismu tafdili, dan ism tafdil itu tidak diidofahkan padanya. Ini juga sebagai penjelas tentang adat tadi. Ketika adat itu diikuti ism yang kemudian majrur, maka itu bukan tamyiz, tidak disebut sebagai tamyiz, ya, tapi ya mudaf ilaih dari adat tersebut. Ya, tamyiz dalam pengertian ini isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang samar pada zatnya. Ini ya. Jadi berbeda keadaannya ketika itu bentuknya idhofah dan ketika itu sebagai tamyiz yang mansub. Ini. Kemudian muallif menambahkan keterangan tentang tamyiz sesudah menyebutkan contoh-contohnya. Yaqulu, mu'alif mengatakan, wala yakunu illa nakiratan. Tamyiz itu tidaklah keadaannya kecuali hanya nakirah. Jadi keadaan tamyiz itu hanyalah nakirah saja. Yakni, anna tamyiza la yakunu illa nakiratan. Bahwasanya tamyiz itu tidaklah ada kecuali nakirah. Wal halu la takun illa nakiratan. Dan hal, pada pembahasan sebelumnya, hal juga demikian. Hal itu tidaklah ada kecuali nakirah. Jadi dalam hal ini sama. Tamyiz itu lafadznya nakirah, hal juga demikian dia nakirah. Jadi bukan ma'rifah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tamyiz itu tidaklah ada kecuali sesudah sempurnanya kalimat itu. Ai ba'da tamamil jumlati, yakni sesudah sempurnanya jumlah, sesudah sempurnanya kalimat. Wal halu kadzalika, dan hal juga demikian bagaimana yang sudah dibahas. La hal itu la takunu illa ba'da tamamil kalami, keadaannya hanyalah terletak sesudah sempurnanya kalimat. Ya, jadi dalam hal ini, dalam dua hal ini sama antara tamyiz dan hal. Ya, tamyiz itu nakirah, hal juga demikian. Kemudian tamyiz itu ada sesudah tamamil kalam, hal juga demikian. Ifultu, jika aku, idza qultu, jika aku mengatakan ana anqasu min fulanin darajatan, aku lebih kurang dari fulan derajatnya, lebih rendah dari si fulan derajatnya. Darajatan itu tamyizun tamyiz. Ya. Nah, dia mansub, ya, terletak sesudah isim tafdil anqasu, tapi dia mansub dan bukan mudhaf ilaih dari isim tafdil tersebut. Maka darajatan ini tamyiz. Contoh yang berikutnya, fulanun angkasun nasi. Fulan itu yang orang yang paling kurang, yang paling rendah. Apa an-nasi di situ? Laisat tamyizan, ini bukan tamyiz. Kenapa? Li'anna ismat tafdili udhifa ilaihi. Karena isim tafdilnya, isim tafdil tersebut, yakni angkasu, itu diidofahkan padanya. Diidofahkan pada an-nasi. Maka an-nasi bukan tamyiz. Tapi dia mudhaf ilaih dari angkasu. Fulanun aqwan nasi. Fulan, orang yang paling kuat. Laisat tamyizan, ini juga, ini bukan tamyiz. An-nasi bukan tamyiz. Karena menjadi mudhaf ilaih dari aqwa. Fulanun aqwan nasi. Jisman. Fulan itu orang yang paling kuat. Jisman, fisiknya. Maka di sini jisman itu tamyizun. Jisman itu tamyiznya dalam kalimat ini. Ya. An-nasi bukan tamyiz, an-nasi itu mudhaf ilaih dari aqwa, kemudian jisman ini yang menjadi tamyiz. Ya. Kemudian ada satu tambahan lagi tentang jenis tamyiz yang ditambahkan, yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yujadu na'un khamisun, didapati jenis yang kelima. Lam yadhkurhul mu'allifu, yang tidak disebutkan oleh mu'allif. Jenis tamyiz yang kelima yang tidak disebutkan oleh muallif. Apa? Wa huwa madalla 'ala intila'in, yakni sesuatu atau tamyiz yang menunjukkan pada intila'. Intila' itu memenuhi. Ya, penuh atau memenuhi. Itu intila'. Mislu, contoh, qaulihi ta'ala, ucapan Allah Ta'ala di surah Ali Imran ayat ke-91. Mil'ul ardi zahaba. Mil'ul ardi zahaban. Ya, sepenuh bumi. Mil'ul ardi, sepenuh bumi. Apanya yang sepenuh bumi? Zahaban, emas. Zahaban, tamyizun. Zahaban di sini sebagai tamyiz. Kenapa? Li'annaha fassarat hadal mil'a. Karena dia menjelaskan tentang mil'a ini, tentang penuhnya ini. Ya. Mil'ul ardi, sepenuh bumi. Sepenuh apa? Penuh dengan apa bumi itu? Kemudian dijelaskan zahaban, ya, penuh dengan emas. Sepenuh bumi berupa emas. Maka zahaban ini sebagai tamyiz karena dia menjelaskan tentang mil'u tadi. Ya, li'annaha fassarat hadzal mil'a ma huwa, karena dia menjelaskan tentang mil'u ini, apakah dia turaban, apakah berupa tanah? Syajaron, apakah berupa pohon, pepohonan, inaan, ataukah berupa wadah, bejana? La, bukan. Zahaban, berupa emas. Jadi menjelaskan, fassara, menjelaskan sesuatu yang imbahana. Ini. Fama ja'a ba'da mil'in, fahuwa tamyizun. Maka sesuatu yang datang sesudah mil'u, ini adalah tamyiz. Ya. Ini sebagai tambahan dari Al-Syeikh tentang jenis tamyiz yang kelima. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Untuk yang berikutnya, ini beberapa contoh pengulangan, beberapa contoh tamyiz, pengulangan dari jenis-jenis tamyiz dari awal tadi, lima jenis tamyiz, muhawwal anil fa'il, kemudian muhawwal anil maf'ul bih, dan seterusnya. Mungkin nanti sekalian kita bahas bersama dengan tatrid atau tamrin pada pembahasan yang berikutnya, ya. Baik, untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.